Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid li lisani wa hdi qalbi bi jahin nabi wa sahbil ali. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada dakul harfin kutiba yutaqabbal amin dah khairin amma ba'du. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa ra'awana fa'ana bibi ulum fi darini amin. Kam adadul anbiya wa kam adadul rusul. Berapa jumlah para nabi dan berapa jumlah para rasul. Fihi khilaf. Dalam hal ini terjadi khilaf di antara ulama. Wal asah dan menurut pendapat yang asah, anna adadal anbiya berarti muqabil asah ini sahih juga. Berarti kalau ada perbedaan dalam pendapat asah, itu juga dianggap sahih. Wal asah anna adadal anbiya, sesungguhnya jumlah para nabi itu mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. 124.000. Ini menurut pendapat yang asah, yang sudah kalian ketahui. Rata-rata santri tahu jumlah para nabi itu 124.000. Wa adadur rusul minhum 313. Dan jumlah rasul dari 124.000 itu kan nabi. Rasulnya itu ada 313 jumlahnya. 313. Wa qila wa 15. Ya, dan dikatakan juga ada qil berarti pendapat lemah 315. Wawnya waw antof. Jadi ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 315. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qol. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qol, qultu ya Rasulullah, kamil anbiya? Ada berapa jumlah para nabi itu? Qala Rasulullah menjawab, mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. 124.000. Qultu, aku bertanya lagi. Kata siapa? Abu Dzar. Ya Rasulullah, kamir rusul. Berapa jumlah rasul minhum dari jumlah 124.000 itu? Qala thalathumi'atin wa thalathatu asyara jammin ghafir. Jammun ghafir. Ada 313 dalam jumlah yang sangat banyak. Rawahul Imam Ahmad wa Nasa'i. Al-haditha dibaca mansub. Ay istamiril hadith, berarti hadith ini diambil sepotong saja. Faham? Aslinya panjang. Sama kalau dibaca kitab, ada ayat Al-Quran, tiba-tiba al-ayah, itu dibaca mansub al-ayata. Ay istamiril ayat. Berarti ayatnya diambil hanya sepotong. Faham? Apa boleh, Beb? Boleh, selama tidak merusak makna jika dipotong. Kalau merusak makna jika dipotong, maka harus disebutkan secara keseluruhan. Ya. Contoh, ayat inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ini sama Wahabi dipotong. Padahal sebelumnya ada ayat yang menunjuk apa yang masih berhubungan dengan ayat inna akramakum tadi. Wa ja'alakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Itu jangan dibuang. Kalau tidak maknanya jadi rancu. Waruya Ibnu Abi Hatim, ini kita percepat saja. Ya, dan diriwayatkan dari Ibn Abi Hatim an Abi Umamah qala qultu ya Rasulullah kamil anbiya. Qala Rasulullah menjawab mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan. Sama berarti 124.000. Min dzalika, dari jumlah tersebut 315 jamman ghafira. Sama 315. Ini menguatkan dalil yang qil di atas. Ya. Qil katanya rasul itu 315. Ya berarti kalau jumlah rasul itu antara 313 sampai 315. Hanya saja yang 313 pendapat asoh dan 315 itu hanya qil saja. Wa qila aktsar min 8000, dan ada juga pendapat yang mengatakan lebih banyak daripada 8000 nabi. Iya. 8.000 berarti berkurang ya. Di hadis Abi Ya'la an Anas radhiyallahu anhu, karena ada hadis Abi Ya'la dari riwayat Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana fi man khala min ikhwani min al-anbiya 8000 nabiyyin, thumma kana Isa bin Maryam, thumma kuntu ana. Adapun fi man khala min ikhwani min al-anbiya, yang mengisi waktu-waktu daripada saudara-saudaraku dari golongan para nabi, itu ada 8000 nabi. Thumma kana Isa bin Maryam, kemudian setelah 8000 itu muncullah Nabiullah Isa bin Maryam, thumma kuntu ana, kemudian adalah ana. Wa qila al-waqfu bi. Ya. Ada juga pendapat yang mengatakan al-waqfu bi, lebih baik diam. Ya. Kalau pendapat guru ana sih mengatakan lebih condong ke sini. Kita lebih menjawab wallahu a'lam bisawab. Lebih mengatakan tidak tahu saya, diam, paham? Wahwal al-aslam. Pendapat al-waqaf ini adalah yang lebih selamat. Lita'arudin adillah. Karena ada ta'arud adillah. Ada apa namanya, perbedaan antara dalil. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan 315, ada yang mengatakan 124.000, ada yang mengatakan 8.000. Sehingga ada ulama yang lebih memilih tidak menjawab al-waqaf, diam saja. Fakarkala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaik, dan rasul-rasul yang sudah kami ceritakan kisah mereka kepada kamu, min qablu, dari sebelum kamu wahai Muhammad, wa rusulan lam naqsusum 'alaik, dan ada juga beberapa rasul yang belum kami ceritakan kepadamu. Jadi banyak rasul-rasul yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an itu banyak. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabiullah Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Paham? Mana ada itu daftar nabi 313 rasul itu? Lupa ana simpan di mana, di HP ana. Paham dong? Al-mabhatsul khamis, pembahasan yang kelima. Sifatul anbiya wal mursalin. Sifat-sifat para nabi dan sifat para rasul. Pertanyaan pertama. Halil anbiya labudda an yakunu min ahasinin nasi wa fadilihim? Apakah para nabi itu harus menjadi atau dari golongan manusia yang paling baik dan paling afdol? Apakah syarat menjadi nabi itu harus jadi manusia yang paling baik dan paling afdol? Ya. Jelas. Naam, ya. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ikhtarahum, memilih mereka, min baini khalqihi, dari di antara hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih mereka di antara hamba-hambanya, liyakunu namadzijal kamal, agar mereka menjadi contoh-contoh kesempurnaan, wa anawinal fadl, dan alamat-alamat keutamaan. Sudah jelas. Syarat menjadi nabi ini harus dari golongan manusia yang sempurna. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari golongan malaikat beberapa utusan, dan dari golongan manusia beberapa rasul. Ini sudah dibahas ya, pertemuan berikutnya. Kok malaikat ada rasul di sini, bukan rasul? Karena rasul hanya dari golongan manusia. Wa inna Allaha yahfadhahum, wa anna Allaha yahfadhahum, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, biwiqayatihi, dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, wa yurabbihim, dan Allah mendidik mereka, ala aini inayatihi, dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala juga, dengan perlindungan Allah. Allah yang mendidik mereka. Wasbir li hukmi rabbika, kata Allah, dan sabarlah engkau wahai Musa dengan hukum Tuhanmu, fa innaka bi ayunina, karena engkau berada di dalam penjagaan kami. Walitusna ala aini. Jadi nanti kan disebutkan setelah ini. Ya. Syarat wajib yang kalian ketahui itu ada 4. Siddiq, tabligh, fatonah, amanah. Yang akan kita pelajari sebentar lagi. Siddiq, tabligh, fatonah, amanah ini adalah sifat-sifat yang bersifat qiyasi. Artinya yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Tidak ada. faham ijtihad ulama, sudah menjadi ijma. Ini empat. Tetapi sebenarnya kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Hadis, syarat menjadi nabi itu banyak. Faham? Kenapa tidak disebutkan ulama? Nanti kalau kebanyakan orang awam tuh risau nak belajar. Banyak benar nak belajar, pening pala itu dia. Makanya sebenarnya bukan sifat 20, tapi sifat 50. Iya. 20 sifat wajib, 20 mustahil bagi Allah, 1 jaiz. Jadi 41. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat jaiz bagi Rasul, 8 tambah 41, 49, 1 sifat jaiz bagi Rasul. Faham? 4 wajib, 4 mustahil, 1 jaiz, 9 tambah 41, 50. Kenapa jadi 20? Karena ketika ulama menyampaikan sifat 50, orang awam tak kuasa nak belajar, banyak benar sifat 50. Disingkat jadi sifat 20. Nah, makanya sifat nabi itu cuma disebutkan 4, padahal harus banyak. Di sini musannif menyebutkan awal-awal harus dari golongan manusia yang paling afdol, paling bagus. Itu termasuk syarat. Syarat menjadi nabi. Ini kalau disampaikan kepada orang awam, insyaallah enggak ada lagi orang awam yang ikut nabi palsu. Karena ini paling sederhana ini, pertanyaan nomor 1. Pertanyaan yang paling sederhana. Syarat menjadi nabi adalah har an yakunu min ahasinin nasi wa fadlihim. Harus menjadi golongan manusia yang paling baik dan yang paling afdol. Termasuk kekuatannya. Nabi itu paling kuat. Paham? Paling kuat di antara jamaahnya. Tidak boleh ada yang mengalahi kekuatan nabi ataupun rasul. Makanya ini walitus na'a ala aini, surah Toha ayat 39. Ini ceritanya waktu Nabiullah zamannya Fir'aun, itu Fir'aun bermimpi sesuatu yang membuat Fir'aun takut, lalu datang kepada saharatu Fir'aun, para penyihir Fir'aun, tukang ahli takwil atau ahli mimpi. Ketika ditanya, ini mimpi apa ini? Kok aku takut dengan mimpi ini? Setelah ditakwil sama tukang tafsir mimpi, kata tafsir mimpinya, dari mimpimu ini Fir'aun, kelak akan ada satu anak dari Bani Israel yang akan mengalahkanmu dan membunuhmu. Karena Fir'aun takut dibunuh. Akhirnya, Fir'aun membuat suatu keputusan, setiap anak laki-laki dari Bani Israel yang hamil, setiap perempuan yang hamil di Bani Israel didata. Ketika melahirkan, jika anak perempuan dibiarkan, jika anak laki-laki langsung dibunuh di tempat. Tahu kan ceritanya? Kenapa? Karena Fir'aun takut akan dibunuh sama anak dari golongan Bani Israel. Singkat cerita, akhirnya ibunya Nabiullah Musa alaihissalam hamil melahirkanlah anak laki-laki, yaitu baginda Nabimu Musa. Takut dibunuh. Allah Subhanahu wa taala pun mengilhamkan kepada ibundanya Nabiullah Musa alaihi salam untuk menaruh di peti lalu dihanyutkan ke sungai. Kebetulan sungainya itu melewati belakang istananya Fir'aun. Waktu itu Siti Asia, istrinya Fir'aun, itu lagi mandi-mandi bersama para pembantunya. Para pembantunya melihat ada peti hanyut, diambil, dilihat ternyata ada anak laki-laki. Ketika ada anak laki-laki, lapor ke Sayyidah Asia. Sayyidah Asia, itu ada peti berisi anak laki-laki di samping sungai. Kebetulan Siti Asia sama Fir'aun belum dikaruniai anak, kepengen punya anak laki-laki. Begitu dengar ada bayi dibuang, diambil, datang. Pas dibuka, ternyata bayinya Nabiullah Musa alaihissalam. Ketika melihat Nabiullah Musa, langsung jatuh hati. Walitusna'a ala aini. Karena Nabiullah Musa alaihissalam itu kecilnya matanya itu ada muluha, ada manis. Orang kalau melihat Nabiullah Musa itu langsung jatuh hati. Makanya amal-amal mahabbah itu, amalan-amalan mahabbah, nengok cewek langsung kelepek-kelepek, ente tiup, fuh, langsung gak balik lagi sama ente, udah melekat. Itu rata-rata merujuknya kepada amalan Nabiullah Musa alaihissalam ini. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Ini kan ayatnya. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala aini. Ini ayat mahabbah. Tapi ada caranya, enggak usah saya sebutkan di sini. Ya, di luar majelis saja direkam, nanti didengar sama orang, wah Habib Ali hebat nih gitu. Barokah Nabi Allah Musa, benar itu. Amalan mahabbah itu begitu. Dilihat langsung kepek-kepek. Amalannya Nabi Allah Musa, dari Nabi Allah Musa alaihi salam. Jatuh hati, dibawa apa bayi itu ke Fir'aun. Ini kita menemukan anak bayi laki-laki itu. Karena Fir'aun tidak tahu itu Bani Israel. Siti Asia pun, kurratun aini, kurratu ainin li walak. Ini akan menjadi anak kesayangan kita. Karena selama ini kita lagi nunggu anak laki-laki. Ya sudah, kata Fir'aun, karena istrinya meminta. Fir'aun ini walaupun kejam, tapi suami takut istri. Itu Fir'aun, takut sama Siti Asia. Sudah, akhirnya dirawat. Ketika masih lucu-lucunya Nabi Allah Musa, unyuk-unyuknya digendong sama Fir'aun. Nah, Fir'aun kan jenggotnya gini, kayak Ahmad Dhani gitu. Akhirnya dipegang-pegang sama Nabi Allah Musa, masih kecil ini, belum bisa jalan. Dipegang-pegang, ditarik, putus, copot. Putus jenggotnya. Kan? Akhirnya Fir'aun teriak kesakitan. Lalu curiga, jangan-jangan ini yang akan membunuh saya. Kok kuat sekali gitu. Siti Asia pun bilang, lo ndak lah, ini kan masih anak bayi. Ya ndak sengaja copot ubannya Fir'aun bapaknya. Ndak sengaja sampai copot gitu. Tapi kok kuat sekali anak bayi itu ketika narik jenggot sampai putus gitu. Faham? Itu kecilnya. Sudah Fir'aun ya, sudahlah mungkin kebetulan kata dia kan. Tuhan, biar kan. Akhirnya sampai belajar merangkak. Merangkak apa kemudian merangkak? Pas lagi merangkak, Fir'aun lagi duduk di singgasananya. Singgasana Fir'aun jelas pasti yang paling kuat, paling hebat karena raja waktu itu. Gak sengaja ditendang sama Nabi Allah Musa, jatuh Fir'aun. Kok ini kuat sekali, kata dia. Paham? Ini kok kuat sekali ya. Padahal masih merangkak, nendang kursi langsung jatuh. Jangan-jangan ini anak yang akan bunuh saya. Kata Siti Asia, bukan, kata dia. Ini kan anak kecil, gak sengaja. Tapi kok kuat sekali? Anak gak percaya, katanya. Ya syukur-syukur dikasih anak kuat. Daripada dikasih anak lembek, kata Siti Asia. Ya. Gak percaya anak. Akhirnya dites. Ya, ada bara api, ada emas. Ini Nabi Allah Musa disuruh milih. Kalau dia mengambil emas, berarti ini anak ini pintar berarti. Akan menjadi pemimpin masa depan dan kelak akan membunuhku. Tapi kalau ngambil bara api berarti dia masih bocah. Anak kecil kan selalu mengambil yang unik di mata dia. Tidak peduli itu api, ular, pokoknya unik mata dia diambil kan. Di jalan dilepaskan Nabi Allah Musa. Sebenarnya Nabi Allah Musa mau mengambil emas. Karena memang Nabi pinter. Tidak bodoh-bodoh, mana ada Nabi goib terus. Tapi ketika mau mengambil emas demi keselamatan Nabi Allah Musa AS, Malaikat Jibril pun mengarahkan Nabi Allah Musa. Lalu mengambil bara api dimakan. Ketika dimakan, maka menangis. Fir'aun pun mengatakan, oh ini berarti anak kecil, tidak sengaja itu. Mungkin kursiku sudah lapuk, kata dia, Fir'aun itu. Makanya lidahnya Nabi Allah Musa itu tidak selancar Nabi yang lain. Tapi kalau dibandingin manusia, ya jelas sempurna Nabi Allah Musa. Faham? Tapi kalau dibandingkan Nabi yang lain, Nabi Allah Musa agak ukdah, susah ngomong. Kenapa? Karena Nabiullah Musa itu memakan bara api waktu kecilnya. Sehingga ketika diutus Allah untuk melawan Fir'aun, doa Nabiullah Musa, wahlul uqdatan min lisani. Ya Allah, lepaskanlah uqdah di dalam lisanku ini. Yafqahu qawli. Agar orang-orang itu mengerti ucapanku. Wasaddid bihi lisani. Dan luruskan lisanku itu. Ini doa yang selalu anak baca sebelum apa namanya? Sebelum mengajar. Nanti baca juga. Fahim tuh. Kalau susah ngajar itu enggak gampang. Ilmu ada tapi susah ngomong. Kadang seperti itu. Pernah anak itu. Sering. Ilmu yang mau disampaikan banyak tapi lihat santri tak semangat. Ada yang tidur, tak kuasa jadinya. Ndalah, terjemahan ya. Ya kan gitu, ada kadang seperti itu. Jadi enggak semangat kita anu. Maka dilancarkan oleh Allah SWT lidahnya. Faham? Makanya dalam solawat naria itu, kita keluar tema sedikit, itu tidak syirik. Apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqadu. Paham? Nabi Muhammad itu tanhallu bil uqad, melepaskan uqad, apa namanya? Segala kesulitan yang ada di lidah. Paham? Wa tanfaruju bil qurab, wa tuqda bil hawaij, wa tunalu bil raqaib, wa husdul khawatim, wa yustasqal ghamamu biwajhil karim. Sekarang ana lagi nulis buku, lagi mulai bukunya, insyaallah judulnya antara dua ini. Bid'ah tafsir selawat nariyah, atau dua, selawat nariyah, apanya yang bid'ah? Ini antara dua. Nah, pokoknya ana nulis dulu judul belakangan lah. Itu, jadi satu-satu akan ana pretel. Apakah bid'ah membaca selawat nariyah itu? Nah, kembali ke tema. Nah, itu apa namanya? Kuat. Harus kuat. Nabi Allah Musa itu kuat. Nabi Allah Musa dibandingkan dengan Nabi Muhammad, kuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bukan karena takut, tapi karena perintah Allah. Ya ngapain Nabi takut? Nabi itu paling kuat. Iya enggak? Paling kuat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam, diganggu sama orang kafir Quraisy, enggak ngelawan, bukan karena Nabi takut, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi itu kuat. Kekuatan Nabi itu 40 kali lipat dari kekuatan manusia biasa. Bukan manusia biasa di dunia. Kalau manusia biasa di dunia tuh banyak, satu Denjaka aja itu kekuatannya melebihi 120 TNI katanya kan. Denjaka tuh yang tertinggi, di atasnya Kopassus lagi. Itu nomor 2, ada lagi di atasnya Denjaka, enggak tahu ana. Latihannya aja itu tangan ente diikat, kaki diikat, dilepaskan di lautan Banyuwangi, nyemberang ke Pulau Bali. Nah, itu latihannya Denjaka itu. Makanya banyak yang enggak mau masuk Denjaka. Ente dalam keadaan tangan dan kaki terikat, ente nyemberang dari Jawa ke Bali. Itu katanya seperti itu. Tapi gajinya gede-gede. Ya, kalau ente mau gajinya gede, masuk itu. Jadi kalau ente mati tengah jalan, enggak tanggung jawab. Harus kuat. Faham? Tidak boleh lemah. Makanya nabi-nabi palsu itu coba suruh panco sama ini. Kalau kalah ya jangan ngaku nabi. Faham? Dan berikutnya nabi itu harus paling ahasinin nas, manusia yang paling bagus, paling afdol. Berarti nabi di samping paling kuat juga harus paling ganteng. Tidak ada ceritanya nabi itu kalah ganteng sama pengikutnya. Kenapa? Karena kalau nabi kalah ganteng sama pengikutnya, nanti jamaahnya bingung, ini nabi kita yang mana? Paham ini? Contoh sederhananya begini. Ana dulu pernah tausiah ngisi tabligh akbar di kota Singkawang. Waktu itu belum masuk televisi, jadi belum dikenal orang. Mastur istilahnya. Dan waktu itu masih kurus-kurus. Masih kurus-kurus, jerawat, jelek lah pokoknya. Kalau sekarang kan lumayan dikit lah. Karena udah gemuk ya. Dulu kurus, badan gak sampai 50 kilo. Dan di spanduknya itu hanya bertuliskan hadirilah tabligh akbar bersama Habib Ali Al-Hinduan. Itu aja, foto gak ada. Jadi orang banyak gak tahu. Dan sudah zaman smartphone waktu itu. Zaman smartphone udah ada. Akhirnya diundang, kebetulan supir anak itu orang India. Mukanya kayak jamaah, Wil. Kayak Habib, tapi bukan Habib. Kan ada kan, seperti itu kan. Ana Habib tapi gak kayak Arab wajahnya. Kebalik ya. Habib yang tertukar. Ganteng, tinggi, putih, brewok, kumis, tipis. Ya, apa gak ganteng seperti itu. Ana hitam, kecil, hidup lagi. Duduk belakang. Naiknya mobil sedan. Sampai di masjid, supir Ana keluar dari pintu kanan. Ana keluar dari pintu kiri. Orang pada nyari, mana Habib Ali Hinduan? Udah nunggu depan masjid. Karena yang keluar duluan supir Ana, karena dia, niat dia tuh mau keluar, mau bukain pintu Ana. Orang lihat, wah gantengnya. Langsung diserbu sama jamaah. Dicium tangan. Karena sibuk cium tangan, Ana keluar sendiri. Nggak ada yang lihat Ana. Kata orang, wah jeleknya. Mustahil Habib sejelek ini. Benar-benar, enggak bohong. Di Singkawang itu, oke lah. Kalau di Pontianak, Al-Qadri berkuasa, Al-Mutahar berkuasa. Singkawang, Al-Hinduan yang berkuasa. Paham? Karena di sana ada jamaahnya Habib Amin, ya kan? Hinduan, walaupun enggak ikut tarekat. Jadi orang menyangka Habib ini ganteng. Itu yang dituju. Karena supir ini merasa bukan Habib, dia tarik tangannya. Nggak mau dicium. Ketika ditarik, nggak mau. Jangan cium mana, jangan cium mana anak-anu, gini, gini, gini. Jamaah mikir, Masya Allah Habib Ali, tawaduknya. Dicium tangan nggak mau. Waliullah ini, makin jadi jamaahnya. Nggak hanya cium tangan, cium dada, cipika-cipiki, ya kan? Anak pikir nanti alhamdulillah nggak cium tangannya, cipika-cipiki, bau maung luar biasa. Itu langsunglah turun payung itu. Payung dibawa jalan, anak nggak ada, megang tangan pun nggak ada. Aku itu luar biasa panitia gitu. Datang ke masjid, langsung suruh masuk, supir lihat ke belakang, nyari anak. Maksudnya ngomong anak ini bukan ahli Hinduan, itu belakang anak. Pas dia lihat belakang, dikira orang dia ini nyari supirnya. Betul, datang orang, pak, pak, masuk dalam pak, nemenin Habib, betul deh. Anak disuruh nemenin Habib ahli Hinduan. Gak sampai di situ, cerita ini betul-betul momen menyedihkan dalam hidup. Sampai di bibir masjid, sendal itu, sendal dia dipegang, ditaruh. Sendal anak dibuang. Anak ambil itu saksi hidupnya, sendal putih itu. Ana taruh di masjid itu ada tempat apa taman gitu tinggi rumput, jadi ana taruh di samping rumput itu biar enggak digosok lah istilahnya. Kelihatan sama penjaga masjid, pak, enggak lihat tulisan ini taman, memang ada tulisan jangan naruh sendal atau anu di taman masjid, ada langsung dibuang. Dinasihatin langsung dibuang, ana ambil lagi. Betul-betul tragis hidup anak waktu itu. Duduklah di depan, karena ada beberapa panitia yang kenal. Mohon maaf, Bib, enggak apa-apa, enggak apa. Duduk, aja duduk depan gini, kebetulan di samping itu kosong. Karena untuk sesepuh masjid. Kebetulan waktu itu sesepuh masjid belum datang. Orang kira yang kosong ini untuk Habib Ali Hinduan. Padahal Habib Ali udah di depan. Masuklah si supir ini. Karena dia suruh masuk ke bed dulu kan, anak langsung ke masjid. Ini tamu yang tertukar nih, disuruh masuk ke depan, tidak mau duduk pojok. Jamaah pada tambah kagum, apalagi ibu-ibu. Ini tawaduknya Habib Ali Hinduan. Begitu duduk di pojok, HP-nya keluar langsung difoto. Cek cek cek. Motor supir anak semua. Langsung apa namanya streaming ya, rekaman dulu Facebook. Semuanya ngarah ke beliau ini. Hanya 2-3 orang saja yang sadar kalau anak hari Hinduan, ngarah ke anak. Yang lainnya ngarah ke beliau. Memang gayanya kayak penceramah, gamis, imamah gitu. Karena memang suka sunnah, orangnya Masya Allah. Singkat cerita, orang lagi foto ini itu MC, ada sambutan-sambutan-sambutan. Baik, marilah kita memantapkan hati dan lidah kita untuk mendengarkan tausiah dari tamu yang jauh-jauh di Pontianak, Al-Habib Ali bin Hamid Al-Hinduan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Jamaahnya teriak, Shallu ala Nabi Muhammad. Ini HP ngarah ke beliau semua. Begitu mic-nya muter ke ana, jamaahnya bingung. Loh, ini yang tausiah siapa? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa jamaah udah mulai sadar. Berarti ana salah orang tadi ngerekam. Tapi masih ada yang anu beliau. Akhirnya setelah mukadimah amma ba'du, sebelumnya saya mohon maaf kepada Habib Ali Al-Hinduan Gadungan. Mohon izin Habib Ali Hinduan asli untuk isi tausiah Habib ya. Yang supir ana ketawa-ketawa dia. Kiki kiki. Begitu ana nyebut nama Ali Hinduan, ibu-ibu yang di depan yang moto yang anu beliau itu, ana lihat langsung ngapus videonya di tempat. Ini gadungan ternyata dihapus. Krak gitu. Paham. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kalah ganteng. Orang ngira Habib Ali Hinduan ganteng. Ya. Itu enggak jadi masalah. Karena menjadi ustad itu enggak disyaratkan ganteng. Paham? Kalau jadi ustad itu harus ganteng, sepi Bunda Habib Hasan Haddad ini. Soalnya jelek semua. Gitu. Mana ada yang ganteng di sini. Paham? Nah itu ya. Nah ini contoh kecil. Kalau seandainya Nabi itu kalah ganteng sama jamaahnya, pasti tertukar nanti jamaahnya. Bener nggak? Ini contoh kecil, ustadz saja bisa tertukar jamaah. Apalagi Nabi. Jadi Nabi itu harus paling ganteng. Hidungnya paling mancung. Apa? Alifiyul alfi, ya kan? Hidungnya kayak huruf alif. Bayangkan. sekarang ini keturunan Nabi itu rata-rata 39-40. 40 keturunan gantengnya masih ketara sampai sekarang. Banyak kan jamaah-jamaah yang ganteng-ganteng. Nanti anak sih kayaknya jarang lah. Siapa yang ini ngerasa ganteng lah? Yang ganteng-ganteng di luar banyak ya. Itu padahal datuknya yang ke-40. Fahamin deh. Nah, itu ya. Paling ganteng. Nah, kalau ente lihat yang ngaku nabi palsu itu, mana ada yang ganteng? Ada Nabi Jari. Ya di Jember ngaku Nabiullah Isa alaihissalam, tapi perutnya buncit. Masa nabi perut buncit? Ya. Ada nabinya Tugimin, enggak pernah sampo. Rambutnya kayak kesambar petir, berdiri semua, keribo gitu. La ilaha illallah. Ente harus apa? Sampaikan ke orang awam, nabi harus paling ganteng. Harus. Paham? Begitu juga nabi harus paling wangi. Makanya banyak cerita itu kan dalam hadis-hadis sahih, dalam kitab hadis, nabi itu ludahnya nabi, dahaknya nabi itu enggak pernah nyentuh tanah. Kenapa? Setiap nabi meludah, belum nyentuh tanah, sahabat sudah menadah. Diusap ke badannya, wangi. Ludah nabi, coba ludahin teh. Paham? Itu begitu juga keringatnya nabi. Istri nabi yang bernama Sayyidah Huzaimah binti Zam'ah itu mengumpulkan keringatnya nabi menjadi minyak wangi. Wa kana athyabut tib. Paling wanginya minyak wangi. Paham? Paling wanginya minyak wangi itu. Itu malah dijadikan obat, minyaknya nabi, keringatnya nabi. Makanya enggak ada ceritanya nabi itu dikerumunin lalat. Kenapa? Lalat itu hanya nginggap ke orang yang bau. Yang punya badan bau, badan asem-asem belum mandi itu. Atau dikerumunin lalat itu. Atau ada kuman-kumannya. Nabi tidak pernah dikerumunin lalat. Kenapa? Nabi wangi. Lalat tidak senang sama orang yang wangi. Paham? Itu orang wangi. Ada sahabat namanya Akrobah. Akrobah ini dulunya sakit biduran. Tahu biduran? Gatel-gatel. Biduran ini bahasa Madura. Cuma udah jadi bahasa Indonesia. Gatel-gatel. Dan Akrobah ini walaupun gatel-gatel, punya gatel-gatel, istrinya 4. Dan istrinya ini selalu mengadakan kompetisi. Setiap malam itu berdandan paling wangi. Kenapa? Karena takut kalah saing dengan istri yang lain. Biasanya kalau orang tuh punya istrinya 4, istrinya itu selalu berlomba-lomba siapa yang paling cantik. Karena untuk memikat hati suaminya. Tapi kalau istrinya cuma 1, biasanya istri 1 ini malas dandan. Karena gak ada persaingan. Makanya kalau ente pengen terlihat istrinya terlihat cantik terus, kawin 2. Paham? Biar kompetisi terus. Nah itu gatel-gatel. Tapi walaupun istrinya itu wangi bernan itu, Akrobat gak pernah mandi, apa gak pernah pakai minyak wangi. Tetapi menjadi paling wangi. Gak pernah pakai minyak wangi, tetapi selalu wangi. Dan pak sahabat paling wangi beliau. Kenapa? Karena ketika sakit gatal-gatal, sahabat Akrobah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini lagi sakit gatal-gatal, tolong doakan saya, ini gimana? Akhirnya Rasulullah suruh sahabat itu membuka bajunya, selain auratnya, dibuka, diludahin sama Nabi. Kata orang Pontianak, dilepekan di badannya. Setelah itu gatal-gatalnya sembuh, dan badan Akrobah menjadi paling wangi di antara sahabat. Itu ludahnya Nabi. Ya. Ada sumur asin diludah sama asin kering diludah sama Nabi jadi apa namanya deras airnya dan menjadi tawar ludahnya Nabi. Coba itu yang aku Nabi palsu ludahnya ente minum. Mau ente. Keringatnya Nabi athyabut tib. Minyak wangi yang paling wangi ya kan? Keringatnya Nabi. Itu yang aku Nabi-Nabi palsu tuh. Coba ente. Ambil keringatnya ente cium. Ketiak deh, tecium. Suruh dia lari-lari 2 kilo, habis itu tecium ketiak. Mau itu? Kalau ketiak Nabi, anak mau. Kalau ketek Nabi palsu, Allahu Akbar. Langsung pingsan mungkin. Kalau ada yang mati, mati mungkin. Ini harus disampaikan loh. Iya enggak? Indonesia ini tahun 2016 tuh banjir jadi Nabi. Biasanya Nabi itu ada zaman fatrohnya. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad ada fase kosong. Ini enggak, 1 tahun 3 kali jadi nabi. Ada 1 tahun ada 3 orang jadi nabi, diutus jadi nabi. Banyaknya. Bulan Januari di Pontianak Gavatar, pengikutnya 1000 orang lebih. Bulan 2 ada namanya Tugimin, ngaku nabi. Bulan Februari 2016, nabi Tugimin. Masa nabi namanya Tugimin? Nabi itu namanya bagus-bagus. Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, keren-keren kan? Kalau Tugimin, dibaca solawat aja enggak mempan. Ya, apalagi dijadiin simbol. Bulan ketiga, Nabi Jari, orang Jember. Ustadz jadi Nabi Isa. Punya pondok pesantren. Padahal Nabi Allah Isa itu ganteng. Jangankan Nabi Allah Isa, replikanya aja Yahuda itu. Kan disalib. Orang yang disalib itu adalah orang yang menyerupai Nabi Allah Isa alaihi salam ya. Menyerupai mirip-mirip. Nah, itu dilukis sama orang wajahnya si Yahuda itu. Yang dilukisan Nabi Allah apa? Yesus itu kan. Rambutnya panjang segini. Brewok, kumisnya tipis, ya kan? Panjang itu, ganteng kan? Itu mirip. Paham? Miripnya aja ganteng, apalagi versi asli, lebih ganteng lagi. Ini orang Jawa Jember ngaku nabi, perut buncit, hidung pesek, gigi rongak, bibir sombing. Faham? Jadi itu adalah sebelum kita masuk ke pembahasan yang keempat, syarat wajib menjadi nabi. Jadi kalau ente sudah paling kuat, paling ganteng, paling wangi, paling masya Allah, boleh jadi nabi. Ya. Tapi kalau hidungnya masih mancung, beb, tapi ngembang-ngembang sikit, nah janganlah. Ya. Jangan jadi nabi lah. Ana wangi, beb, tapi pakai Rexona. 2 jam kemudian bau bengam, enggak usah. Enggak usah jadi nabi, faham? Ya. Jadi nabi, panco sini, panco sama ini. Ini paling besar di sini badannya ini. Kuat benda. Kalah sama ini, ya enggak usah jadi nabi udah. Paham? Harus paling kuat. Wa anallahu yaj'alhum bihikmatil kubra, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu bihikmatil kubra, tentunya ada hikmah yang terbesar, akmalal basyar, manusia yang paling sempurna, segala sisi paling sempurna. Hulukan. Ya, secara fisik paling sempurna. Jelas sudah. Tangannya paling sempurna. Enggak ada istilahnya nabi itu berdaki. Enggak ada istilahnya kurap. Perutnya paling sempurna. Enggak ada istilahnya buncit aja enggak ada. Kotak-kotak. Enggak terlalu kotak-kotak. Kalau terlalu kotak-kotak serem juga ngelihatnya. Bidang, ya. Dadanya lebar, enggak kecil, berotot. Paham? Jalannya tegap. Kan jalannya nabi cepat kan? Karena fisiknya kuat. Rambutnya enggak terlalu lurus, tidak terlalu keriting. Itu kan rambut yang paling bagus. Kalau lurus kan? Kalau lurus tuh sakit kalau bawa motor. Yang di belakang nusuk-nusuk. Karena tajam. Perempuan yang dicatok itu, nanti duduk di belakang kalau dia bawa motor. Kalau enggak buta matanya nih kena rambut dia. Paling bagus tuh rambut anu ikal. Lurus tidak, keriting juga tidak. Paham? Paling bagus. Tapi perempuan zaman sekarang, kata orang Pontianak, pada bodoh bala. Pengen rambut lurus semua. Padahal rambut lurus itu tidak terlalu bagus. Lebih bagus itu ikal. Kenapa? Ya, kalau Ana jelaskan panjang lebar, menghabiskan banyak waktu, singkatnya, intinya rambut nabi ikal. Udah, itu sudah cukup menjadi petunjuk rambut ikal paling bagus. Wa afdaluhum ilman. Ilmunya paling afdol. Jelas, paling pinter. Dunia akhirat dikuasai. Jadi tidak ada istilahnya nabi itu bodoh bala, tidak ada. Sekarang ini untuk menunjukkan bukti seseorang itu berilmu atau tidak dengan gelar, ya kan? Profesor, doktor, S1, S2, S3. Nabi palsu mana ada dari profesor? Itu yang profesor-profesor. Apa ada yang ngaku nabi palsu? Senyeleneh-nyelenehnya mereka enggak ada yang jadi nabi. Paham? Nah itu. Yang kata-kata yang jadi nabi palsu itu orang bodoh-bodoh semua. Wa asyrafum nasaban, nasabnya juga paling bagus. Ya, nabi dilahirkan dari Bani Hashim, paling bagus, paling afdol. Wa a'dhamuhum amanatan, dan amanahnya paling apa, dan terjaga. Amanah sini adalah terjaga, al-aman. Ya. Paling terjaga mereka itu. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mempunyai kekuatan dan penglihatan. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Wa innahum indana laminal mustafainil akhyar. Wadkur Ismaila walisa wadhal kifl. Wa kullum minal akhyar. Anda tidak terlalu tahu pasti arti yang ini ya. Nanti ente lihat aja terjemahannya. Surah Sad ayat 45-48. Kenapa? Kenapa harus menjadi sempurna? Wadhalika liyakunu, agar mereka menjadi hamalataddin, pembawa agama. Hudata muslihin, pemberi petunjuk bagi orang-orang yang baik. Wa mathalan ulia, dan contoh yang tertinggi. Mereka menjadi pedoman, menjadi suri tauladan yang tertinggi. Lil muqtadin, bagi orang yang mencari muqtadin, pengikut. Paham? Menjadi pengikut. Wa'as, apa ini? Wa'asa hasanatan, dan kebaikan yang paling tinggi. Lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Waja'alnahum, dan kami jadikan mereka a'immatan, pemimpin-pemimpin. Yahduna bi'amrina, memberi petunjuk dengan perintah kami. Wahaina ilaihim, dan kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairat, perbuatan-perbuatan yang baik. Wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin, mereka adalah hamba-hamba kami. Lidzalika, oleh karena itulah, yamtazuna, mereka menjadi istimewa. An bani jinsihim, dari bani jenis mereka, dari kelompok jenis mereka, dari suku jenis mereka. Minal bashar, daripada manusia. Bi khasa'is, dengan kekhususan-kekhususan. Wa yatasifuna, dan mereka bersifat. Bi awsafin azimatin, dengan sifat-sifat yang agung. Hiya bin nisbati lahum, para nabi itu jika dibandingkan dengan manusia yang lain. Min alzamil lawazim wa ahamud daruriyat, ini termasuk daripada sesuatu yang harus, yang sangat diharuskan. Wa ahamid daruriyat, dan sesuatu yang darurat, yang paling penting. Udah darurat, penting lagi apa? Udah harus, diharuskan lagi. Berarti sangat diharuskan. Syarat menjadi nabi adalah menjadi orang yang paling afdol, paling mulia. Paham dong? Wallahu a'lam bishawab.